Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca risalah Al-Usulu Sittah, 6 pondasi yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Aslur Rabi', landasan yang keempat, ya. Kemarin telah kita bahas sedikit tentang penjelasan ilmu para ulama fiqih dan fuqaha dan orang-orang yang menyerupai mereka akan tetapi bukan termasuk dari mereka. Dan juga telah disinggung kemarin tentang al-fuqaha sab'ah, para fuqaha yang 7. Apakah dari kalangan sahabat atau para tabi'in? Jelas dari kalangan sahabat terdapat banyak para fuqaha. Akan tetapi ketika disebutkan al-fuqaha sab'ah, maka kalimat tersebut tertuju kepada 7 orang dari kalangan at-tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, termasuk dari kibar at-tabi'in. Kenapa mereka disebut sebagai al-fuqaha as-sab'ah, fuqaha yang 7? Karena mereka itu jumlahnya 7 orang. Dan waktu itu ilmu agama berakhir pada mereka. Artinya mereka itu lautan ilmu. 7 orang tersebut lautan ilmu. Mereka mengajarkan ilmu, mereka berfatwa, dan khalifah tatkala itu senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan agama dan fatwa. Mereka 7 orang tersebut berkumpul di Madinah di satu zaman, yaitu zamannya para tabi'in. Fuqaha as-sab'ah yang pertama adalah Sa'id ibnul Musayyab. Yang kedua Urwah bin Zubair. Yang ketiga Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibni Abi Bakar As-Siddiq. Berarti siapanya Abu Bakar? Cucunya. Yang keempat Ubaidullah Ibnu Utbah Ibni Mas'ud. Yang kelima Kharijah Ibnu Zaid bin Thabit. Yang keenam Sulaiman ibnu Yasar. Adapun yang ketujuh diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf, putranya sahabat Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah. Di dalam ilmu mustalah ada namanya bab kunyah tetapi sebagai nama, artinya tidak punya nama kecuali dengan nama kunyah atau ma'rufnya dengan nama kunyah, adapun nama aslinya tidak di ketahui, sebagaimana Abu Salamah. Nama aslinya tidak diketahui karena ada yang berpendapat namanya ini itu, banyak sekali ya diperselisihkan tentang nama beliau. Ada yang berkata bahwasanya yang ketujuh adalah Salim Ibnu Abdillah Ibni Umar Ibnul Khattab, cucunya Umar Ibnul Khattab. Dan ada pula yang mengatakan yang ketujuh adalah Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnul Harith. Mereka Al-Fuqaha As-Sab'ah. Kita lanjutkan membaca matan al-usulus sittah. Wa yazidu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadzal fi hadza min al-kalamil katsiril bayyin al-wadihi lil 'ami al-balid. Sebelum kita membaca ucapan musannif rahimahullah bahwasanya kemarin kita membahas tentang Bani Israel, keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada mereka itu adalah mereka diberikan ilmu. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, sehingga mereka itu dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Al-Maghdub Alaihim. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yang dibenci itu adalah siapa? Al-Yahud. Kenapa? Karena memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dianugerahkan kepada mereka. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Wa yaziduhu wuduhan, dan lebih memperjelas masarahat bihi sunnatu apa yang telah diterangkan oleh sunnah. Fi hadza minal kalamil katsir al-bayyin al-wadihi, berupa ucapan-ucapan yang banyak, yang jelas lagi gamblang. Maksudnya, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menuntut ilmu, menjelaskan tentang keutamaan alim dan keutamaan fiqih dan para fuqaha. Maka hadis tersebut semakin memperjelas apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan mereka. Ada yang bisa diantara kalian menyebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama? Hadis masyhur. Apa hadisnya? Masyhur, sering kita dengar, sering kita baca. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi. Ya. Tariqan ilal jannah, barang siapa dia itu keluar untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya untuk menuju surga Allah Azza wa Jal. Ini menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Adapun yang tadi disebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, ini menjelaskan tentang keutamaan apa? Keutamaan apa? Jelas, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, tentang al-fiqhu fid din, menjelaskan tentang fiqih dalam beragama, menjelaskan tentang orang yang faham terhadap agamanya. Kemudian satu lagi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan alim, seorang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Apa hadisnya? Sering dibaca. Satunya itu. Kemudian satu lagi, ad-dunya mal'unah wa mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa alimun au muta'allim. Ya, dunia ini semuanya terlaknat, enggak disukai oleh Allah, dan seluruh yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah dan seorang alim yang berilmu atau muta'allim, orang yang menuntut ilmu agama. Qala asy-syekh Al-Fauzan hafizahullah, na'am, ja'atil ahadithu lati fiha minal hassi ala ta'allumil ilmi wa targhibi fi. Benar, kata beliau, telah datang banyak hadis yang di dalamnya berisi tentang anjuran untuk belajar ilmu agama, dan terdapat hasungan di dalamnya. Wa bayani ma huwa al-ilmu nafi' wa ma huwa al-ilmu ladhi la yanfa'u asyai'al kathir, dan juga banyak di dalam hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan juga menjelaskan tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengekang dirinya dari maksiat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membuat dia istiqomah di dalam Islam. Wa idza raja'ta kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, libni Abdul Bar au ghairihi arafta hadza. Apabila engkau merujuk kepada kitab yang berjudul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih karangan Ibnu Abdul Bar atau yang selainnya, maka engkau akan mengetahui tentang keutamaan itu semua. Kitabnya agak tebal dan di sana terdapat penjelasan yang gamblang tentang ilmu, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Maka apabila ingin lebih jelas lagi, kita merujuk kepada kitab tersebut. Qala al-musannif rahimahullah thumma sara hadha aghrabul asya. Akan tetapi pondasi yang keempat ini menjadi perkara yang paling asing. Wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'u wad dalalat, sehingga ilmu dan fiqih dianggap sebagai kebid'ahan dan kesesatan. Ilmu yang benar, ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang itu dianggap sebagai kesesatan dan kebid'ahan. Adapun ilmu yang bersandar kepada akal, ilmu yang bersandar kepada hadis-hadis yang palsu di zaman sekarang dianggap sebagai ilmu yang benar. Qala asy-syaikh Al-Fauzan hafizahullah, saral ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirin huwal bid'u wad dalalat. Kata beliau hafizahullah, jadilah ilmu agama yang benar dan fiqih menurut orang-orang yang datang belakangan zaman sekarang atau kalangan khalaf, huwal bid'u wad dalalat, dianggap sebagai kebid'ahan dan kesesatan. Kebalik di zaman sekarang, kebalik, yang benar itu dianggap salah, yang salah dianggap benar. Apa yang menyebabkan mereka itu terbalik? Li'annahum taraku al-ilma sahih, dikarenakan mereka meninggalkan ilmu yang benar. Ketika mereka meninggalkan ilmu yang benar, maka pemahaman mereka itu salah, terbalik. Al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaral ilmu indahum qala fulanun wa qala fulanun wa hikayatun, sehingga ilmu menurut mereka, menurut siapa? Menurut ahlul bida'i wal ahwa. Ilmu menurut mereka adalah apa yang diucapkan oleh fulan, fulan, dan hikayat-hikayat yang tidak ada sanad. Ilmu menurut ahlul bidah adalah apa yang dikatakan oleh guru-gurunya, apa yang dikatakan oleh para pendahulunya. Ilmu menurut mereka adalah ucapan tanpa sanad. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami di atas ummah, di atas metode, di atas satu ajaran. Dan sesungguhnya kami di atas itu mengikuti mereka. Tidak kembali kepada ilmu yang benar. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, innal qabral fulani yanfa'u min kada, sesungguhnya kuburan fulan dapat memberikan manfaat. Menurut mereka ini ilmu. Sehingga mereka berbondong-bondong ke kuburan tersebut mencari barokah. Bahkan ada yang belajar di kuburan. Iyadan billah. Wa innal buq'ata al-fulaniyah ra'a fiha fulanun fil manam kada wa kada. Dan sesungguhnya tempat fulan, seseorang itu bermimpi di sana ada berkah. Menurut mereka ilmu itu adalah apa yang datang dari mimpi. Kata mereka mimpi itu wahyu. Ya, wahyu dari Allah, kemudian khobar dari para wali. Mereka menganggap itu adalah ilmu yang benar. Sementara Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat tidak mereka gali, tidak mereka tengok. Hada ilmu haula, inilah ilmu menurut mereka ahlul bida'i wal ahwa. Au yabhatsuna 'anil ahadits al mawdu'ah al maqburah, atau mereka mencari tentang hadis-hadis yang palsu yang dikubur. Allati qabbaraha ahlul ilmi, yang telah dikubur oleh para ulama. Artinya para ulama itu membuang hadis-hadis palsu, tidak diamalkan. Akan tetapi ahlul bida'i wal ahwa, mereka sengaja menggali, mengkaji hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana banyak contohnya, ya. Salah satu contoh tentang kitab Fadhail Amal. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Bahkan ada sebagian yang tidak bersanad. Akan tetapi oleh sebagian kelompok dikaji setiap sholat. Setelah selesai sholat dibaca kitab Fadhail Amal, ya, terus menerus. Dan meninggalkan kitab Sahih Bukhari, meninggalkan kitab Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, kitab Sunan yang 4, kemudian kitab Masanid, ditinggalkan oleh mereka. Karena kalau seandainya kitab-kitab yang tadi dikaji, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4 dikaji, itu akan menguak kesalahan yang ada pada mereka. Jadi enggak dikaji. Wa bayyanu annaha makdzubah, dan para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta. Para ulama, ulama ussalaf, ketika mereka menyampaikan hadis maudhu, itu bukan untuk diamalkan, akan tetapi untuk diterangkan bahwasanya ini hadis palsu, jangan diamalkan. Tetapi ahlul bida'i wal ahwa, mereka menyampaikan hadis maudhu kepada umat supaya umat mengamalkan hadis palsu. Iya dan billah. Fatajidu al-mukharrifin yaj'alunaha sahihan, maka engkau akan dapati orang-orang yang suka membuat khurafat menjadikan hadis-hadis yang palsu itu sahih. Wa yuzayyinuna laha asanid, dan menghiasi hadis-hadis yang palsu dengan ditambah sanad. Dijelaskan dalam kitab Mustalah Al-Hadith bahwasanya ada salah seorang rawi yang dia bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat bahwasanya dia pernah memalsukan beribu-ribu hadis. Bertobat. Ya. Artinya hadis palsu itu bukan 100-200 tetapi banyak. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini dengan menjadikan di antara umat ini para ahlul hadis, seperti Imam Ahmad, seperti Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi seperti Imam At-Tirmidzi, kemudian seperti Imam Abu Hatim dan putranya. Mereka itu terkenal dalam bidang ilmu hadis, bahkan terkenal dengan ilmu ilal. Ilmu ilal adalah salah satu ilmu hadis yang paling sulit, dan tidak semua ulama hadis mengetahui tentang ilmu ilal ini. Hanya sebagian saja. Mereka lah yang tahu ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Mereka tahu bahwasanya rawi ini terbalik, bukan fulan, tetapi yang benar fulan. Sanad ini terbalik, yang benar itu sanadnya ini, dan ini sanadnya salah. Ya. Dan di zaman sekarang, yang memiliki ilmu tersebut sudah wafat. Siapa di antaranya? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya. Asy-Syaikh Muqbil punya kitab Ilal. Di sana masya Allah ilmiah, masing-masing hadis dijelaskan, ya, ilalnya ini dan itu. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah, banyak sekali di dalam kitabnya As-Sahihah itu banyak faedah ilmiah dalam ilmu ilal. Wa yurawimun wa yurawimunaha wa yaqulun hadhihi ahadits sahihah, dan mereka membenahi sanad yang palsu sehingga seakan-akan hadis yang sahih, walaupun mereka berusaha untuk menghiasi hadis yang palsu seakan-akan hadis yang sahih, tetap tidak akan bisa, karena Allah jaga dengan adanya ahlul hadis. Wa yatrukuna al ahaditsa as sahihah al waridah fil Bukhari wa Muslim wa Sunan al ba al arba wal masanid al mu'tabarah, dan mereka ahlul bida'i wal ahwa meninggalkan hadis yang sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim, Sunan yang empat, kemudian musnad-musnad yang diketahui dan dikenal. Yatrukunaha li'annaha laisat fi salahihim. Kenapa mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih? Alasannya karena tidak sesuai dengan tujuan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya hadis-hadis tersebut ditinggalkan. Qala al-musannif rahimahullah, wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil, dan orang yang paling baik, yang dianggap paling berilmu di antara mereka, di antara ahlul bida'i wal ahwa, adalah orang yang bisa mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Orang yang pintar di kalangan ahlul bida'i wal ahwa adalah orang-orang yang senantiasa membawakan ayat mutasyabih. Karena itu yang mampu mereka berikan kepada umat, ayat-ayat yang mutasyabih. Apa itu ayat-ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang mutasyabih adalah ayat yang maknanya diketahui oleh sebagian para ulama dan tidak diketahui oleh sebagian ulama yang lain. Ada juga di antara ayat-ayat yang mutasyabih yang maknanya itu hanya Allah yang tahu. Contohnya seperti apa? Ayat mutasyabih yang maknanya hanya Allah yang tahu. Alif lam mim, ya. Alif lam ra. Itu termasuk ayat mutasyabih, dan hanya Allah yang tahu. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat yang mutasyabih adalah ayat yang sebagian ulama tahu maknanya dan sebagian ulama yang lain tidak tahu maknanya. Adapun alul bida'i wal ahwa membawakan ayat yang mutasyabih kemudian disampaikan kepada umat, tujuannya apa? Supaya umat itu bingung, supaya umat itu rancu dalam memahami Al-Quran. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, ulama salaf, ketika mereka membawakan ayat-ayat yang mutasyabih, mereka jelaskan makna yang benar, makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan alul bida'i wal ahwa, yang mereka itu bisanya cuma untuk membuat kerancuan, membodoh-bodohi umat, supaya umat itu tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yajibu an yumayyizal haqqa minal batil, wajib membedakan mana yang hak dan yang batil. Bagaimana cara membedakan yang hak dengan yang batil? Yaitu dengan ilmu yang sahih. Ketika kita memiliki ilmu yang sahih, ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaf, maka kita mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Wa yufassalu bainahuma, dan memisah antara keduanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak boleh mencampur adukan keduanya. Wala talbisul haqqa bil batili wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dalam keadaan kalian mengetahui. Amma idza khulita bainahuma fahada huwa talbis. Adapun apabila mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, maka ini adalah penipuan, wal ghish, kecurangan, watadlis, dan pemalsuan ala nas terhadap manusia. Alul bida'i wal ahwa, pada hakikatnya mereka itu tidak membimbing manusia ke jalan yang benar, akan tetapi hanya membuat keragu-raguan di dalam hati manusia. Qala al-musannif rahimahullah, وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Kata beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, وصار العلم الذي فرضه الله تعالى, sehingga ilmu yang Allah wajibkan atas makhluk, wa madahahu, dan ilmu yang Allah puji, la yatafawahu bihi, tidaklah orang yang berbicara tentangnya illa zindiq au majnun, kecuali dianggap sebagai zindiq dan orang gila. Artinya, ketika seseorang menyampaikan ilmu yang benar, maka ahlul bida'i wal ahwa itu akan berkata bahwasanya dia ini adalah orang zindiq atau orang yang majnun. Orang yang mengatakan hak dianggap orang yang gila. Qala asy-syekh Al-Fauzan hafizahullah, li'annahu yukhalifu mahum alaih. Kenapa orang yang menyampaikan ilmu yang sahih dianggap sebagai orang yang gila oleh alul bida'i wal ahwa? Karena ilmu yang benar akan menyelisihi adat istiadat mereka. Ilmu yang benar akan menyelisihi apa yang ada pada ahlul bida'i wal ahwa. Ilmu yang benar akan memberangus segala syubhat talbis yang ada pada ahlul bida'i wal ahwa. Kalau ahlul bida' wal ahwa mengajak ahlus sunnah wal jamaah debat, pasti kalah. Karena ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu ketika berdebat dengan ahlul bida' mendatangkan ilmu yang benar. Adapun ahlul bida' wal ahwa tidak memiliki ilmu yang benar. Ilmu yang benar pasti akan mengalahkan ilmu yang tidak benar. Ketika ahlul bida'i wal ahwa itu tidak bisa mengalahkan ahlus sunnah dalam hal ilmu agama, maka jalan satu-satunya untuk menjatuhkan para ulama salaf dengan cara menghancurkan pribadinya. Dikatakan gila, dikatakan majnun. Kalau sudah pribadinya jatuh, maka secara otomatis ya, dia itu tidak akan dianggap lagi di hadapan manusia. Ini merupakan taktik licik ahlul bidah wal ahwa. Ketika kalah berdebat, maka yang dicari apanya? Dicari kesalahan-kesalahan pribadinya. Ya, dulu ketika belajar ini. Dulu ketika belajar, walaupun sekarang pintar, sering tidur dan sebagainya. Dicari-cari kesalahan pribadinya, diumbar di hadapan orang lain. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan dia, karena kalau debat itu kalah. Debat itu gak bisa membantah karena gak punya ilmu. Iyadhan billah min fi'li ha'ula, dari perilaku mereka ahlul bida'i wal ahwa. Fal ilmu alladhi asnallahu alaih wa ala ahlihi wa madahahu sara indahum jahlan. Ilmu yang Allah puji dan juga para pembawa ilmu dipuji oleh Allah dan disanjung, menurut ahlul bidah itu adalah kebodohan. Menurut ahlul bidah, ilmu yang benar, ilmu Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para sahabat, dianggap sebagai kebodohan. Waman tafawwaha bihi, dan barang siapa yang bertafawuh dengannya, ay takallama bihi, berbicara tentang ilmu yang benar, fahuwa majnun, dianggap orang gila oleh ahlul bida'i wal ahwa. Li'annahum yakulun, karena mereka berkata, ahlul bida'i wal ahwa berkata, innal ilma alladhi faradallahu bi yughayyiru ma'alainas, ilmu yang benar itu akan merubah adat istiadat manusia, akan merubah kebiasaan manusia yang salah. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina, dan akan merubah agama nenek moyang kami. Ilmu yang benar adalah ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang datang dari para sahabat. Adapun yang selain dari itu adalah was-was dari setan. Kita baca paragraf yang terakhir. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu annahyu anhu huwal faqihul alim. Dan orang yang mengingkari ilmu yang benar dan memusuhi ilmu yang benar dan menulis kitab risalah untuk memperingatkan dari ilmu yang benar dan melarang dari ilmu yang benar, dianggap faqih, dianggap orang faqih, dianggap orang yang berilmu oleh ahlul bida'i wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa, mereka memiliki keyakinan bahwasanya orang yang mengingkari ilmu yang benar itu adalah orang yang faqih. Ahlul bid'ah wal ahwa memiliki keyakinan bahwasanya orang yang menyampaikan hadis palsu itu adalah orang yang berilmu. Adapun orang yang menyampaikan hadis yang sahih adalah orang bodoh. Karena kalau seandainya hadis yang sahih disampaikan, itu akan membongkar keburukan yang ada pada ahlul bida'i wal ahwa. Qala asy-syekh Al-Fauzan hafizahullah, man sannafa fit tahdhiri minal ilmi nafi', barang siapa yang menulis untuk mentahdir dari ilmu yang bermanfaat, wa madahal ilmal madhmum, dan memuji ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu adalah ilmu yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wa nasarahu finnas, dan menyebarkan ilmu yang tidak bermanfaat kepada manusia, yaquluna anhu hadha huwal faqih, maka ahlul bida'i wal ahwa akan berkata, inilah orang faqih yang sesungguhnya. Hadha huwal alim, inilah orang yang berilmu sesungguhnya. Amma man nasyaral ilma sahih, adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar, yaquluna anhu, maka ahlul bida'i wal ahwa akan berkata, hadza la yasluh, orang ini salah ketika menyampaikan hadis yang sahih yang melarang dari kebid'ahan. Maka ahlul bida'i wal ahwa akan berkata, yang diucapkan oleh orang itu adalah salah, tidak benar. Hadza jahil, ini orang bodoh. Wa hadza yuridu an yufarriqa annas, orang ini ingin memecah belah manusia. Inna nuridu at-tajmi' wala nuridu tafriq, kata ahlul bida'i wal ahwa, sesungguhnya kami ingin persatuan dan ingin tidak ingin perpecahan. Ya, menurut mereka bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar itu akan memecah belah manusia. Ay at-tajmi' walu alal batil, maksudnya itu, maksud dari kami ingin bersatu, maksudnya adalah bersatu di atas kebatilan. Kalau ahlul bida'i wal ahwa mengatakan kami ingin bersatu, enggak ingin berpecah belah, maksudnya ingin bersatu di atas kebatilan. Yang menyembah kubur, silahkan menyembah kubur. Yang ngala barokah, silahkan ngala barokah, yang penting kita bersatu. Kalau yang kita sepakati, kita sepakat diamalkan. Kalau kita berselisih, ya kita saling memberikan udur satu dengan yang lain. Ya, berselisih dalam hal bid'ah dan syirik. Kalau berselisih dalam masalah fiqhiyah, boleh memberikan udur. Tapi kalau berselisih dalam urusan bid'ah dan syirik, tidak boleh ada kata udur. Tetapi harus dijelaskan, ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, dan harus ditinggalkan. Jadi kita cukupkan dulu ya, sampai di sini kesimpulan dari apa yang telah kita baca, bahwasanya ahlul bida'i wal ahwa memiliki keyakinan dan pemahaman bahwasanya ilmu yang sahih yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka menganggap itu semua bukan ilmu, akan tetapi kebodohan. dan mereka memiliki keyakinan bahwasanya ilmu yang bersumber dari akal, dari pikiran manusia, dari hadis yang palsu, menurut mereka itu adalah ilmu yang benar. Iyadan billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.